Walau dinding menghadang, jurang membentang, memisahkan antara kita. Walau badai datang menerpa, takkan goyah selamanya. Jadi kita hadapi demi terwujud impian hati. Yakinlah Tuhan merestui cinta kita kan abadi. Kita hadapi demi terwujud.